Allah pun juga membalas berbuat baik kepadanya. Namanya al-jansa al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Falihada qala, untuk ini Allah Ta'ala berfirman, fa inna allaha kana afuwan qadira. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha memaafkan lagi maha mampu. Ay ya'fu an zalati ibadihi wa dunubihim al-azimah. Yaitu Allah Ta'ala mengampuni ketergelinciran hamba-hambanya dan dosa-dosa mereka yang besar. Fayastadillu alaihim satrahu. Fayastadillu alaihim satruhu. Summa yu'amiluhum bi'afihi atam sadiri an kudratihi. Maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka saternya, yaitu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan menutupi aib kesalahan hambanya tersebut. Kemudian Allah Ta'ala akan memberlakukan mereka dengan ampunannya Allah yang sempurna, yang berasal dari maha kudrohnya, maha mampunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah maha mampu membalas, namun Allah Ta'ala ampuni hambanya ketika hambanya dia dulu juga suka memaafkan, suka memberikan ampun kepada saudaranya. Wa fi hadhil ayati irsyadun ila at-tafaqquhi fi ma'ani asma'illah wa sifatihi. Pada ayat-ayat ini terdapat bimbingan untuk memahami makna nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kenapa digandengkan afuwun qadir, maha mengampuni, maha mampu? Jangan sampai difahami orang yang memaafkan artinya berarti tidak mampu membalas. Kalau orang itu sebenarnya mampu membalas, ada orang menyakitinya, ada orang yang berbuat jelek kepadanya, dia mampu membalas, tapi dia memaafkannya. Maka begitu juga Allah Ta'ala nantinya akan memberikan balasan setimpal. Kesalahan dia diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, ditutup aibnya. Dalam keadaan Allah qadir, maha mampu untuk menyiksa, mampu, Allah maha mampu untuk membalas. Nah. Dan jangan difahami kalau sifat memaafkan itu berarti menunjukkan kelemahan. Tidak. Ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sudah kalian hafal. Mana qasat min sadaqah, mana qasat sadaqatun min malin. Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta. Mana kasat sedekatun min malin. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Dalam riwayat yang lain dibalik. Mana kasat malun min sedekatin. Tidaklah berkurang harta disebabkan adanya sedekah. Wala afa illa izza. Dan tidaklah memaafkan kecuali menambah kemuliaan. Wa man tawadda'a lillah Siapa yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah kemuliaannya. Memaafkan bukan berartinya adalah kelemahan. Dia memberikan maaf, maka Allah akan tambah kemuliaannya. Jadi tidak membalas itu berarti kelemahan. Biasanya kan ada temannya misalnya dinakali, gak mau balas. Diejek sama temannya, ah kamu itu lemah, kamu itu kalahan, misalnya. Panas-panasi. Nah, kalau dia memaafkan, maka sebagaimana ayat ini, au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Wa fi hadhil ayati irsadun ila at-tafakkuh fi ma'ani asma'illah wa sifatihi wa annal khalqa wal amra sadirun anha, dan bahwasannya makhluk dan segala urusannya itu adalah dari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya muqtadiyatun lahu, terkandungi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa li hadza yu'allil ahkam bil asma'il husna, untuk itu disebutkan illah, sebab-sebab hukum-hukum digandengkan dengan asma'ul husna kama fi hadhil ayah, sebagaimana dalam ayat ini. Allah Ta'ala tidaklah menyenangi ucapan-ucapan yang jelek, yang terang-terangan, kecuali orang yang zalim. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa kana Allahu sami'an alima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha mengetahui, digandengkan dengan As-Sami' dan Al-Alim. Ayat setelahnya, in tubdu khairan aw tuhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira, digandengkan dengan Al-Afu Al-Qadir. Hukum-hukum Allah Ta'ala mengampuni, Allah Ta'ala membalas, memberikan pahala, digandengkan dengan Al-Asma' Al-Husna Wasifat Al-Ulia. Dan yang demikian bertebaran di ayat-ayat Al-Quran. Lamma dzakara amal al-khair wal afwa 'anil musyi rattaba 'ala dzalika bi anna ahalana 'ala ma'rifati asma'ih wa anna dzalika yughnina 'an dzikri sawabihal khass. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan amalan kebaikan dan memaafkan terhadap orang yang berbuat jelek atau berbuat jahat, maka kemudian Allah ikutkan setelahnya dengan Allah arahkan kita untuk mengenal nama-nama Allah. Untuk mengenal nama-nama Allah. Dan bahwasannya yang demikian mencukupkan bagi kita untuk menyebutkan tentang pahalanya secara khusus. Itu sudah mengandung akan balasan yang Allah Ta'ala berikan, pahala yang Allah Ta'ala berikan. Siapa yang memaafkan kejelekan, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang memberi maaf, dan Allah Ta'ala zat yang maha mampu. 6. Ini sebagai menunjukkan al-jaza' min jinsil amal. Karena dulu memaafkan saudaranya, maka Allah pun memaafkan dia. Padahal Allah Ta'ala maha mampu kalau sekiranya dia mengazab hambanya yang berdosa tersebut. Ini memberikan faedah, memaafkan kesalahan orang, Kejelekan orang adalah menyebabkan, menjadi sebab untuk mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa kita. Ini kalau kesalahan atau kejelekan itu menimpa pribadi-pribadi kita. Tetapi kalau kesalahan, kejahatan itu bersifat umum, menimpa, bisa menyeret umat kepada penyimpangan-penyimpangan, maka tidak cukup dimaafkan. Harus, yakni dijelaskan, harus ada tahdzir, harus ada nasihat. Nah, tidak cukup dimaafkan diam-diam saja. Kalau kedolimannya itu sudah menimpa umum. Selesai tafsir ayat 148-149. InsyaAllah kita lanjutkan pada ayat berikutnya insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Naktawi biadu qadir. Subhanakullahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.